memberi dengan hebat karena itu memang hak rakyatnya menghukum dengan keras supaya tahu keindahan dari kepatuhan pada kebaikan. Right or wrong? You are wrong. Silakan penanya berikutnya. Seorang ibu. Yes, ibu. Salam super Pak Mario Tugum. Salam super ibu. Saya Lisbeth dari Bekasi. Ya. Melakukan banyak hal akan menjadi hidup yang penuh rasa percaya diri. Betul. Bagaimana cara menimbulkan rasa percaya diri agar kita dapat melangkah ke terobosan-terobosan berikutnya? Terima kasih. Terima kasih. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, saya ingin cobakan metode yang agak lain ya. Berlakulah seperti sudah yakin. Oke? Okay? Takut ini. Ngereweli kata orang Jawa. Tidak tahu apa yang dibicarakan. Bibir kita sudah jalan-jalan sendiri. Oke? Okay? Pernah itu terjadi? Nah, sekarang tampil seperti sudah yakin. Yang tegak, tangan yang gemetar dipegangi. Mengangguk yang anggun. Kenapa senyum, Dek? Enggak tahu. Oke? Okay? Yes? Nah, orang yang berlaku seperti sudah anggun, sebetulnya sedang berpura-pura yang baik. Cara membangun rasa percaya diri yang belum kita miliki itu berlaku seperti. Berarti sebetulnya orang yang berpura-pura itu sedang membayar down payment bagi kedewasaan yang belum dimilikinya. Rasa percaya diri itu kedewasaan. Orang semakin dewasa, semakin mapan. Tetapi dia muda, sering salah, sering direndahkan, sering dikageti. Mau ambil makanan, orang bilang, gitu. Jadi kan tidak punya rasa percaya diri. Caranya, bayar rasa percaya diri yang belum Anda punya itu, kepercayaan itu, dengan berlaku sudah seperti. Nanti Anda akan kemudian menyadari bahwa semua kehidupan adalah proses tumbuh sudah seperti kepala desa. Terbiasa jadi kepala desa sudah seperti camat. Jadi camat sudah seperti bupati. Perhatikan itu. Bagi pertumbuhan kedewasaan kita adalah pertumbuhan sudah seperti. Itu. Yang berikutnya akan hadir untuk Anda adalah sesuatu yang berhubungan erat sekali dengan keluarga. Kita bicara keluarga besar bangsa Indonesia, itu berarti ada keluarga kecil bangsa Indonesia. Dan itu juga berarti adalah keluarga Anda. Kami segera kembali di Mario Teguh, Golden Ways.